Apa yang paling ditakuti oleh Israel? Sebetulnya yang paling ditakuti oleh Israel adalah bersatunya umat Islam. Indonesia 350 tahun terjajah karena divide et impera, dipecah belah. Jadi yang paling bisa membuat kita bisa berbuat sesuatu adalah kalau kita bersatu. Sayangnya kita kehabisan energi untuk berpecah belah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Sudahlah kalau sudah lihat bendera, gak ada masalah. Yang penting punya iman, saudara. NU, saudara. Persis, saudara. Muhammadiyah, saudara. Semakin banyak merasa bersaudara, hati kita semakin lunak. Kita harus belajar menyikapi perbedaan dengan bijak. Benar?